Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi Ramadan 1441, macam-macam perasaan orang. Selama ini kami bisa ke masjid, tahun ini masjid ditutup. Selama ini bisa tarawih, sekarang enggak bisa tarawih. Selama ini bisa tadarus, sekarang enggak bisa tadarus. Bla bla bla bla bla bla. Sesulit itukah? Separah itukah? Hashtagnya Ramadan di rumah. Prinsipnya ikut sunnah Nabi. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti lari dari singa. Semua kerumunan hindari. Obatnya belum ada. Vaksinnya belum ada. Satu-satunya cara menghindari penyakit ini adalah lari dari kerumunan. Semua kerumunan hindari. Stay at home, duduk di rumah, social distancing. Dari mana dasarnya? Dari hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Lari dari penyakit menular seperti lari dari singa. Jangan katakan kita meninggalkan masjid. Jangan katakan kita meninggalkan tarawih. Kita sedang melaksanakan sunnah pada masa ada wabah penyakit. Lalu kami mau sholat tarawih di mana? Kami mau sholat witir di mana? Kami mau itikaf di mana? Kami mau tadarus di mana? Sahabat Nabi namanya Itsban bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, innaha takunu zulmatu wassail." Saya tidak bisa pergi ke masjid karena gelap. Sail, kadang datang hujan, tanah berair. "Wa ana rajulun darirul basar." Saya buta, maaf, tunanetra, enggak bisa ngelihat jalan. "Fa shalli ya Rasulullah fi baiti." Wahai Rasulullah, salatlah engkau di rumahku. "Makanan." Cari suatu tempat dalam rumahku, sholat engkau di sana. Attakhidhuhu musalla. Aku mau jadikan tempat engkau sholat itu sebagai musalla. Tempat sholat dalam rumah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Itban bin Malik dan dia berkata, "Aina tuhibbu an usalli?" Wahai Itban, sekarang aku sudah berada di rumahmu. Di mana aku mau engkau aku sholat di mana? Fa asyara ila makanil bait, lalu Itban menunjuk, "Di sini ya Rasulullah," pojok sudut rumahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat di tempat itu. Fa shalla fihi, salatlah Rasulullah di tempat itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tempat Nabi salat itulah dijadikan musalla al bait, tempat salat dalam rumah. Jadi membuat tempat salat dalam rumah, kami tidak orang kaya Pak Ustaz, kami tidak punya tempat khusus. Masa tidak ada di rumahmu ruang tamu, apakah namanya? Gelar sajadah untuk imam, untuk makmum, tempat sholat dalam rumah. Lalu kemudian disitulah sholat tarawih, sholat witir, tadarus, duduk, nonton streaming kajian 53 stasiun menuju Allah. Banyak yang bisa kita lakukan. Lalu yang jadi imamnya siapa? Sayang, enggak banyak hafal ayat, saya tidak bisa jadi imam. An Aisyata, dari Ummul Mukminin ibu kita, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, annaha kana ya ummuha gulamuha. Ketika Aisyah salat, yang menjadi imamnya adalah budaknya bernama Zakwan. Zakwan jadi imam minal mushab. Dia melihat mushab fi Ramadan pada salat tarawih, salat tahajud, sholat witir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sholat, melihat mushaf. Ini mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak ada alasan untuk tidak sholat tarawih, tidak sholat witir. Apa komentar ulama? Qala al-Imam Az-Zuhri, Imam Zuhri berkata, "Kana khiyaruna yaqra'una fil masahif, yaqra'una min al-masahif." Khiyaruna, ulama-ulama kami dulu, khiyar, ulama-ulama terpilih, the best, yang hebat-hebat itu, yaqra'una min al-masahif, mereka jadi imam salat malam baca dari mushaf. Ini bukan remeh-temeh, ini bukan orang-orang biasa. Khiyaruna, ulama-ulama besar kami dulu. Apa kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dari kalangan mazhab Hambali? Wahai Imam Hanafi, Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, apakah boleh seseorang jadi imam baca dari mushaf? La ba'sa ayyusalliya bin nas. Boleh seorang imam salat jadi imam memimpin orang banyak. Al-qiyam, qiyamul lail, tarawih, tahajud, witir. Wa huwa yanzuru fil mushaf. Dia jadi imam sambil melihat mushaf. Untuk melihat mushaf mungkin khawatir banyak gerak segala macam. Paling simpel. Ini mushaf memang khusus mushaf untuk mushaf al-qiyam wa tahajjud. Qiyam, qiyamul lail. Tarawih, witir, tahajjud. Cari untuk persiapan Ramadan. Saya tidak bisa ngelihat Ustaz, mata saya sudah rabun, saya sudah tua, gimana saya bisa bla bla bla. Ada saja alasan. Pengakuan seorang sahabat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Idza hadaratis salatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk waktu salat, falyu'adzin ahadukum. Kalau masuk waktu salat, hendaklah kamu tetap mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa liya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaklah yang menjadi imam kamu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa nazaru. Ketika sudah masuk waktu salat dan sudah ada satu yang azan, sahabat waktu itu dalam perjalanan mereka saling pandang memandang, siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam? Fa nazaru, mereka saling memandang. Falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni. Tidak ada sahabat Nabi yang bacaan hafalan Qur'annya lebih banyak daripada aku, kata sahabat. Lamma kuntu atalaqqa minar rukman faqaddamuni baina aydihim. Lalu mereka menyuruh aku maju ke depan. Maju, maju, maju ke depan. Sayalah yang disuruh maju ke depan. Berapa umurnya? Wa ana ibnu sitta aw sab'a sinin. Umur saya waktu itu sitta, enam. Sab'a, tujuh tahun. Umur saya waktu jadi imam itu 7 tahun. Anak bapak yang di SD belum masuk SD, yang sekolah TK tahfiz sudah hafal juz 30. Umur 6 tahun. SD kelas 1 7 tahun. Sama sita sama sita. Wa kana alayya burdah. Saya pakai kain burdah, kain yang menutup di belakang, biasa diletakkan di pundak. Kuntu idza sajadtu, kalau saya sujud, taqallasat anni. Allahu akbar. Kainnya pendek. Kalau sujud terangkat ke atas, terbuka sedikit. Wa qala imra'atun minal hayy. Ada ibu-ibu di belakang, jamaah perempuan. Ala taghuttu anna istaqari'ikum? Ala taghuttu anna istaqari'ikum? Jamaah perempuan, ibu-ibu di belakang risih ngelihat imam. Aduh. Ada enggak yang bisa nutupin, maaf, ista pantat? Ada enggak yang bisa nutup belakang imam kita itu? Fashtarau. Lalu mereka, makmum itu pun membelikan kain. Faqata'u li qamisan. Kain itu pun dipotong, jadikan gamis, baju jubah. Fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis. Belum pernah saya gembira sebahagia dapat baju itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam bermazhab Syafi'i, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari? Hujjatun li Syafi'iyah. Hadis ini menjadi hujjah, dalil bagi mazhab Syafi'i. Fi imamati sabi, anak kecil boleh jadi imam. Al-mujiz fil faridah, al-mumayyiz. Imamati sabi al-mumayyiz, anak kecil mumayyiz, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, walaupun belum akil baligh. Fil faridah, meskipun dalam sholat fardu. Apalagi sholat tarawih. Anak bapak yang SMP, yang sudah SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, beri dia kesempatan, maju jadi imam. Ganti-gantian, besok kamu jadi imam. Yang laki-laki, perempuan tetap jadi makmum. Tapi kalau makmumnya perempuan, boleh perempuan jadi makmum, jadi imam, makmum jadi perempuan. Tidak ada alasan untuk tidak tarawih di rumah. Tidak ada alasan untuk tidak sholat witir. Tidak ada alasan untuk tidak tahajud bersama. Tidak ada alasan untuk tidak membaca Quran. 1001 alasan. Hanya mau, tidak mau saja. Selesai Ramadan. Malam Idul Fitri. besoknya kami mau Idul Fitri di mana? Andai kita berharap mudah-mudahan selesai. Andai tidak selesai, kita mau video ini tuntas sampai habis. Naqal al-Muzani, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam al-Muzani, meriwayatkan dari Imam Syafi'i fi Mukhtasar al-Umm, dalam kitab ringkasan al-Umm, kitab Imam Syafi'i, kitab induk. Wa yusallil aidaini al-munfarid, boleh salat Idul Fitri, Idul Adha satu orang. Pagi Idul Fitri, enggak bisa pulang kampung, sendirian di rumah kos-kosan, salat Idul Fitri sendiri. Allahu Akbar. Fi baitihi, di rumahmu. Wal musafir, yang enggak bisa mudik, enggak boleh mudik. Mudik pulang kampung ditangkap di tol. Sedih, jangan sedih. Salat sendiri di rumah. Wal musafir, wal abdu, budak hamba sahaya, zaman dulu enggak boleh keluar rumah kata tuannya, jangan keluar rumah, dia salat di rumah. Wal mar'ah, perempuan yang tidak bisa keluar karena takut tak ada mahram. Lalu kemudian di rumah itu ada bapak, ada anaknya, ada ponakannya, ada istrinya, ada keluarganya. Kami boleh enggak salat berjamaah di rumah? Salat Id berjamaah. Inna salatal idi, sesungguhnya salat Idul Fitri, Idul Adha, tan'aqidu bi arba'atin, sah dilaksanakan empat orang. Imamun, imamnya satu. Imamin, imamnya satu. Wa salasatin mu'tammin, tiga orang makmum. Imam, bapak, istri, anak, ponakan, ayah, ibu, pembantu, salat di rumah. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena empat itu adalah batas minimal lebih dari batas jumlah minimal jama'. Jama' satu mufrad, dua musanna, tiga jama'. Lebih dari jama' empat, makmum tiga, imam satu. Tidak ada alasan untuk tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang tidak bisa berjama'ah, sendiri. Yang ada peluang untuk berjama'ah, berjama'ah. Lalu khatibnya siapa? Anda yang mau dibuat berjama'ah? Rukun khutbah cuma lima. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya sama seperti khutbah Jumat. Cuma lima saja. Berdiri, takbir, alhamdulillah. Habis alhamdulillah, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Enggak hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wasiat taqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Enggak bisa bahasa Arab. Kuwasiatkan kepada kamu semua, takutlah kepada Allah. Ini sudah musim corona, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita hari ini mau pakai nangis. Duduk. Duduk sebentar, khutbahnya dua. Habis itu tegak lagi, ulang lagi. Lima. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita. Dalam sejarah baru sekali inilah kita solat Idul Fitri di rumah sama di tanah lapang. Mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah. Habis itu berdoa. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Gak bisa pakai bahasa Arab. Ya Allah, lepaskan kami dari malapetaka bencana musibah ini, ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Habis. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.